Nandang tresno naliko ato cara esliramu rakoso nrimo tresno liyo merko kutu nompo jejodoan wong tuwo. Pancen iki salahku, pangapura ku tulus atiku, dadi pengiling cerita sing tak tulis liwat tembang asmorondono. Pancen iki salahku, pangapura ku tulus atiku, dadi pengiling cerita sing tak tulis liwat tembang asmorondono. Selamat yen pancen iki salahku, pangapuroku tulus atiku, dadi pengiling cerita sing tak tulis liwat tembang asmoro dono.